hari aku rasa sunyi. Kian lama menyendiri, jiwa yang tak terisi, merenung ke dalam diri, ku rasa kekosongan. Segala yang ku miliki semakin jauh pergi. Di suatu masa hidupku bahagia, jika hadirmu dulu ke dalam duniaku. Di bawah awan kita pernah bersatu, menjalinkan rasa rindu. Semusim yang berlalu, semua kini tak lagi ku temu. Saat denganmu yang semakin jauh ditelan waktu, kenangan lalu bersemadi dalam jiwa ini, kekal bersemi sebuah cinta abadi. Aku menyusuri waktu dengan rasa rindu, pada senyum dan tangismu semusim yang berlalu. Aku benar merasa hilangmu tak berganti, sejarahmu yang gemilang kan tetap diingatkan. Di suatu masa hidupku bahagia, jika hadirmu dulu ke dalam